إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang hanya dengan limpah nikmat-Nya kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pembahasan kita tentang satu masalah yang mana dia merupakan bagian dari disiplin ilmu Islam, yaitu ma'rifatul firqah, mengenal firqah-firqah dalam Islam. Dan para ulama sepanjang zaman salaf mereka memiliki ihtimam, perhatian dalam pembahasan seputar firqah dengan tujuan agar seorang muslim mendapatkan petunjuk berjalan di atas manhaj ahlus sunnah, tidak ahlus sunnah, dan juga akhlak ahlus sunnah, dan berhati-hati dari jalan-jalan yang menyimpang. Namun ayyuhal hadirun kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di masa sekarang ini mengetahui firqah asy-Syiah, siapa yang dimaksud dengan Syiah, apa saja kesesatannya, kekufurannya, pergerakannya, serta bahayanya, ini diantara ilmu yang menjadi di akhir zaman ini sebagai ilmu yang darurat untuk diketahui. Sebagai pengetahuan sekaligus juga sebagai ilmu yang darurat untuk dikenal oleh masyarakat. Maka dia sebagai ilmu di satu sisi, dan di sisi yang lain karena bahayanya yang telah tampak, sehingga seorang mewaspadainya, berhati-hati darinya, agar jangan sampai bahaya yang telah menimpa kaum muslimin di tempat yang lain menimpa juga kepada dirinya, masyarakatnya, kampungnya, ataupun bahkan negaranya. Dan tidak luput dari pengamatan hadirin sekalian, apa yang terjadi di dunia Islam sekarang ini, yang belum lama adalah upaya pemberontakan Syiah dari kelompok Al-Houthi yang terjadi di Yaman, yang ingin mengkudeta pemerintahan yang sah, sehingga ketika itu Ahlus Sunnah bahu-membahu Arab Saudi dan didukung oleh negara-negara teluk lainnya menyelamatkan pemerintah Yaman yang sah. Dan yang terakhir terjadi adalah kezaliman orang-orang Syiah yang membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, merampas hak-hak mereka yang telah berlangsung selama 4 tahun lamanya hingga saat ini. Itu apa yang terjadi di Suriah, di mana keadaannya di zaman sekarang ini telah mencapai eskalasi yang sangat genting, mengancam stabilitas dunia, yang bisa menyeret dunia kepada peperangan besar yang melibatkan negara-negara besar. Ini salah satu di antara ulah orang-orang Syiah dari kelompok An-Nusairiyah. Begitu juga apa yang mereka perbuat, seperti yang terjadi di Bahrain, dan berita terakhir yang terjadi di Kuwait, ditemukan dalam jumlah yang besar bahan peledak dengan nilai yang sangat besar yang bisa digunakan untuk melakukan kudeta pemerintah yang sah. Ini semua ayyuhal hadirun yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan. Dan yang tidak disebutkan lebih banyak lagi, yang dikenal oleh orang yang membaca sejarah Syiah bahwa mereka memiliki sejarah yang kelam, menjadi alasan bagi kita kaum muslimin, khususnya di zaman sekarang, untuk mengenal dan tidak lagi menjadi awam seputar apa itu Syiah, bagaimana gerakannya dan bagaimana bahayanya. Dan negara kita, yaitu negeri yang kita cintai ini, juga merupakan salah satu dari target penyebaran ajaran Syiah. Dan bahkan mereka telah memiliki pusat penyebaran, dua yang terbesar, yang pertama di Bandung dan yang kedua di Makassar. Dan ini dikenal oleh semua aktivis yang giat mempelajari perkara Syiah, bagaimana penyebaran ajaran mereka di negeri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu, orang-orang Syiah di negeri kita, mereka berusaha untuk mengelabui umat dengan dalih persatuan, karena seperti itulah tabiat mereka dikala mereka lemah, mengajak kepada pendekatan Sunni dan Syiah. Dan sebagian kaum muslimin, bahkan tokohnya, ada dari mereka yang termakan, ikut menyuarakan apa yang disuarakan oleh Syiah, yaitu at-taqrib baina sunnah wa syiah, pendekatan antara sunnah dan syiah. Dan gerakan ini sudah disuarakan semenjak zaman yang lampau. Dan para ulama ahlus sunnah telah membantah hal ini, seperti yang ditulis oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib. Yang membantah tentang ajakan at-taqrib baina sunnah wa syiah. Dan mereka juga membuat sebuah buku. Kalau ada yang tahu, tersebar di buku-buku, di toko-toko buku nasional yang dikenal dengan buku putih Syiah. Di dalamnya terdapat pengelabuan-pengelabuan untuk menipu umat bahwa Syiah itu tidak seperti apa yang dibayangkan, tidak sengeri apa yang disuarakan. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Sedikit demi sedikit kebusukan mereka terbongkar. Apa yang terjadi di Mina kemarin disebabkan karena sekelompok orang-orang Syiah yang melawan arus menyebabkan kematian hampir 1000 jamaah haji. Ini juga diduga adalah ulah yang disengaja oleh orang-orang Syiah. Diduga juga merupakan ulah yang disengaja oleh orang-orang Syiah. Dan kejahatan mereka di tanah suci banyak, bukan cuma itu saja. Bahkan yang paling dahsyat adalah upaya mereka untuk mencongkel Al-Hajar Aswad. Ini pernah dilakukan oleh kelompok orang Syiah dari kalangan Al-Qaramithah. Mencongkel Hajar Aswad. Sehingga Hajar Aswad yang ada sekarang ini tidak lagi utuh. Karena sebagiannya dibolari oleh orang-orang Qaramithah. Dan yang lain sebagainya. Bahwa jejak sejarah hitam mereka di tanah suci itu banyak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk mengetahui siapa itu Syiah. Karena di antara upaya talbis mereka, upaya pembodohan yang mereka buat, mereka ingin mengesankan bahwa tidak ada pertentangan antara sunnah dan Syiah. Mereka katakan bahwa orang-orang Syiah ada di zaman para sahabat terdahulu. Bahkan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari perawi-perawi yang notabene mereka adalah orang-orang Syiah. Dan seterusnya. Bahkan mereka klaim Imam Syaukani juga adalah seorang Syiah. Dan kebohongan-kebohongan yang mereka buat itu ada di buku-buku putih Syiah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapa yang dimaksud dengan Syiah? Syiah, dia secara bahasa artinya adalah loyalis, al-atba, pengikut. Ini menurut terminologi bahasa. Dan ahlul ilm rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penggunaan kata Syiah dalam Al-Quran itu ada empat bentuk, empat makna. Agar jangan sampai ada orang mengatakan kalian bilang Syiah sesat, Syiah itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian dibawakan ayatnya, kemudian kita tidak bisa menjawabnya. Ada empat bentuk penggunaan kalimat Syiah dalam Al-Quran dan kesemuanya digunakan dalam bentuk celaan. Keseluruhan yang digunakan dalam konteks celaan. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an." Disebut syi'an. Semuanya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka syi'an, berkelompok-kelompok. Syi'an. Yang kedua dalam surat Al-Qasas ayat 15. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwih." Itu ketika Allah menceritakan tentang satu orang Bani Israel yang minta tolong kepada Musa. Ada dalam surat Al-Qasas ceritanya. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, ini dari kelompoknya, itu dari ahli nasabnya, dan ini dari musuhnya. Itu pengertian Syiah secara bahasa dalam Al-Quran. Yang maksudnya adalah loyalis kelompok. Kemudian yang ketiga yang terdapat dalam surat Shaffat ayat 83. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. La Ibrahim. Dan sungguhnya di antara kelompoknya adalah Ibrahim. Maksudnya ahli millah, pengikut dalam agamanya. Dan yang keempat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 64 yang artinya adalah hawa nafsu. Allah Jalla wa'ala berfirman, au yalbisakum syia'a, atau Allah timpakan kepada kalian syia'an. Itu hawa nafsu yang berpecah belah. Makanya penggunaan kalimat syia'. Dan mayoritasnya itu lidah. Digunakan kalimat syi'ah itu untuk ya sebagai celaan. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada' al-Fawaid, wa ghalibu ma yusta'malu fid dam. Kebanyakan kata syi'ah itu digunakan sebagai celaan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka syi'an, berkelompok-kelompok. Yaitu kenapa? Karena pada lafal kalimat syiah ini mengandung makna asyia, perpecahan. Yaitu lawan dari iktilaf, persatuan. Lawan dari ijtima, kesatuan. Maka kalimat asyia ini pun digunakan untuk ya, kelompok-kelompok. Ya, al-firaq al-bulal, kelompok-kelompok yang sesat. Karena perpecahan mereka dan perselisihan mereka. Ini penggunaan kalimat syiah dan hubungannya dengan bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu Ibn Manthur, salah seorang ulama lughah menjelaskan, kata beliau, kullu qaumin ijtama'u 'ala amri. Semua kaum yang berkumpul di atas urusan yang sama. Cara bahasa disebut syiah. Cara bahasa disebut syiah. Namun ini dalam pengertian bahasa. Ya. Namun penggunaan istilah syiah ini belakangan ya, melebar ya, dari pengertian bahasa kepada pengertian istilah. Yang dimaksud dengan syiah itu adalah siapa saja yang loyal kepada Ali ya radhiyallahu ta'ala an dan ahli baitnya. Ya sidqan au kadiban. Apakah bentuk loyalitas itu jujur atau bohong? Nanti akan saya sampaikan bahwa di awal-awal kemunculan Islam, sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi perpecahan. Yang disebabkan karena perbedaan pandangan politik. Perbedaan pandangan politik. Kelompok, satu kelompok mendukung Ali, yang lainnya mendukung Muawiyah. Dan masing-masing kelompok di masa itu disebut dengan sebutan Syiah. Ini Syiahnya Ali, ini Syiahnya Muawiyah. Tapi penggunaan Syiah di situ hanya dalam terminologi bahasa. Itu loyalis. Dan sinilah masuk syubhatnya orang-orang Syiah. Mereka mengklaim bahwa Syiah itu adalah afadil as-salaf. Mereka juga disebut Syiah pada masa waktu itu. Padahal yang mereka mau berbeda dan data yang mereka ungkapkan beda. Bisa dipahami? Karena penggunaan kalimat Syiah pada masa itu ya hanya untuk menjelaskan arah pandangan politik saja. Tidak ada pada masa itu ajaran baru, akidah baru, keyakinan baru. Seperti yang ada pada orang-orang Syiah sekarang. Ya. Seperti meyakini bahwa Al-Quran itu kurang. Seperti meyakini bahwa Jibril telah salah alamat menyampaikan wahyu kepada Muhammad bukan kepada Ali. Atau mengatakan bahwa Ali itu ilah. Atau mengklaim bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina, atau menuduh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka orang-orang fasik mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Ini ajaran-ajaran baru ya, yang dianut oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Syiah padahal mereka adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nanti kita akan singgung mereka. Namun di sini kita akan ya, pahami dulu bahwa memang betul di masa kemunculan Islam dulu ketika terjadi perpecahan, perbedaan pandangan arah politik, semua disebut dengan istilah Syiah. Namun tidak penyebutan Syiah itu bukan penyebutan yang mewakili akidah orang-orang Syiah sekarang. Maka orang-orang Syiah sekarang yang mengklaim bahwa mereka itu Syiah, ini adalah klaim dusta, klaim bohong. Sebagian kaum muslimin ya, tertipu dari arah ini. Karena mengetahui ini juga perkara yang penting. Adapun secara istilah Syiah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadis Tsari, beliau mengatakan at-tasyayyu' mahabbatu 'Ali wa taqdimuhu 'ala sahabah. Yang disebut dengan tasyayyu' ke Syiah-Syiahan itu adalah cinta kepada Ali dan mendahulukannya dari para sahabat. Dari para sahabat seluruh. Kecuali Abu Bakar dan Umar. Ini tasyayyu'. Faman qaddamahu 'ala Abi Bakr wa Umar fa huwa dhalim fi tasyayyu'ihi. Dan barang siapa yang mendahulukan Ali dari Abu Bakar dan Umar, Ali dulu yang lebih utama atau aula bil khilafah, lebih pantas mangku khilafah daripada Abu Bakar dan Umar, dia orang yang gulu dalam tasyayyu'nya, Syiah yang kelewatan. Bahwa mereka ada derajat, ikhwan. Mereka ada derajat. Ya, berderajat-derajat. Dari yang teringat sampai yang paling parah, yang sampai jatuh kepada kekufuran. Dan tentunya yang jatuh pada kufuran tidak ada silah, tidak ada hubungan sama sekali dengan at-tasyayyu' yang ada pada ya akhir masa sahabat dulu. Enggak ada hubungannya sama sekali. Karena yang hulu ini yang sampai kepada derajat kufur ini, mereka sudah bawa agama baru. Bukan Islam lagi agamanya. Kembali pada perkataan Al-Hafidz, barang siapa yang mendahulukan Ali dari Abu Bakar dan Umar, maka dia ghulu dalam tasyayyuhnya. Wa yutlaqu alaihi rafidhi. Dan dia disebut dengan istilah rafidhi. Mengikut ajaran Rafidhah. Wa illa fasyi'i. Namun jika enggak begitu keadaannya, maksudnya dia tidak mendahulukan Ali dari Abu Bakar dan Umar, tapi hanya mendahulukan Ali dari para sahabat lainnya, maka dia disebut sebagai Syi'i. Tapi di mana mereka sekarang? Yang paling ringan dari penganut Syiah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, itu Syiahnya dia. Di zaman ini pun juga mereka telah dimasuki dengan pemikiran-pemikiran Ar-Rafid wal-Iktizal yang impor dari negeri Iran. Negeri inilah diam segala macam kerusuhan, diam semua bala dan bencana, yang mengimpor kekufuran atas nama Islam. Ini masalahnya kaum muslimin awam terhadap agama mereka. Yang apabila kaum muslimin paham tentang pokok agama mereka, apa pokok agama mereka? Tauhid. Mereka akan dapati ajaran Syiah 180 derajat dengan ajaran Islam. Syiah menyembah kuburan. Syiah memanggil-manggil orang mati. Talbiyahnya kaum muslimin labbaik Allah, talbiyahnya Syiah labbaik ya Hussein. Ketika mereka ditimpa musibah, kaum muslimin memanggil-manggil Allah, ya Allah. Orang-orang Syiah memanggil-manggil Hussein. Ini adalah kesyirikan yang akbar, yang besar, yang mengeluarkan seorang dari Islam. Walaupun kaum muslimin enggak tahu tentang cerita-cerita ini semua, cukup dengan dia tahu masalah ini, tertolak syiah dari kaum muslimin. Maka yang paling penting bagi dakwah sekarang ini adalah dakwah tauhid. Memahamkan kaum muslimin tentang akidah la ilaha illallah yang sahihah, yang benar, yang menyatukan gerakan, langkah dan barisan mereka, sekaligus menumpas ajaran-ajaran yang menyimpang wa ala raksin, dan yang paling dahsyat dari mereka itu adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Tolak tanpa kaum muslimin mengetahui cerita-cerita ini semua. Namun apabila ditambah dengan pengetahuan itu, pengetahuan lainnya tentang bahaya Syiah dan kesesatannya, maka itu yang terbaik insyaAllah. Maka kaum muslimin muliakan Allah. Kembali menyambung perkataan Hafidh, menjelaskan definisi Syiah. Kata beliau, فَإِذَا ضَافَ إِلَى ذَلِكَ السَّبْ وَالتَّصْرِحْ بِالْبُغْ فَغَالِبْ فِي الرَّفْضِ. Apabila ditambah, ya, di samping dia mendahulukan Ali dari Abu Bakar Umar, dia disebut sebagai apa? Rafidhah. Kemudian udah begitu, ya, mencaci maki, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terang-terangan menampakkan kebencian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebencian mereka, ya, yang paling besar itu kepada Abu Bakar dan Umar. Al-Khumaini, ya, imam mereka yang kafir itu, ya, ini bukan imam. Berbeda seperti kalau Ahlu Sunnah mengatakan Imam Son'ani. Imam Son'ani juga diklaim oleh orang Syiah bahwa Imam Son'ani Syiah. Ya subhanallah. Ma'ajrahum. Berani betul mereka. Orang yang baca kitab Son'ani, Tafsirul I'tiqad, tahu bahwa Son'ani bukan Syiah. Walaupun Son'ani di situ tidak bicara tentang Syiah. Karena Son'ani itu seorang alim yang mendakwahkan tauhid dan paling anti dengan kesyirikan. Sedangkan ajaran Syiah isinya apa? Kesyirikan. Isinya kesyirikan. Ya. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan di sini fa ila dhaba ila dhalika as-sab wa at-tashrih bil bughd. Maka kalau ditambah lagi dengan mencaci maki, menampakkan permusuhan kepada para sahabat, maka dia itu ghalib fi rafidhah, ghulu dalam rafidhah. Jadi rafidhah itu juga bertingkat-tingkat, ya. Ada yang sudah masuk ke dalam ajaran rafidhah, ada yang paling parahnya lagi, ya. Mereka menjaji para sahabat, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dan juga menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, ya. Al-Khumaini, seperti tadi saya sebutkan, ini imam mereka, ya. Dia menulis dalam kitabnya Hukumah Islamiyah cita-citanya, ya. Dia punya cita-cita. Bagaimana antum punya? Antum punya cita-cita enggak? Khumaini juga punya cita-cita. Ya, apa cita-cita dia? Adalah, ya, menaklukkan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Kalau sudah takluk, mereka akan angkat, ya, jenazahnya Abu Bakar dan Umar dan dikeluarkan dari kuburannya. Ini ditulis oleh Al-Khumaini Al-Kafir ini, ya, dalam tulisan beliau, ya, Al-Hukumah Islamiyah. Ini keinginan dia. Untuk lihat bagaimana sebenarnya ajaran ini bukan ajaran Islam. Bagaimana Islam mengajak untuk mencintai para sahabat, mencintai, ya, yang paling utama Abu Bakar kemudian Umar, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan dia khutbah di atas mimbar di Najaf. Ali bin Abi Thalib pemerintahannya di Irak. Di masa itu dia khutbah di hadapan Syiahnya, di hadapan pendukungnya. Afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar itu Umar. Yang ngomong Ali. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Lalu ada orang-orang Syiah sekarang mengklaim, mengajak memusuhi Abu Bakar dan Umar. Aina hadza min hadza? Di mana mereka dari imannya yang mereka klaim Ali bin Abi Thalib adalah imam mereka, padahal Ali berlepas diri dari mereka. Kembali pada perkataannya Al-Hafiz, "Wa in i'taqada raj'ah ila dunya fa ashaddul ghuluw." Kalau sudah begitu, kemudian ditambah lagi meyakini akidah raj'ah. Orang Syiah ini punya akidah sendiri yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin seluruhnya dari semua mazhab, fikih ataupun akidah. Orang Syiah ini punya akidah sendiri. Itu akidah raja'ah. Apa akidah raja'ah? Mereka meyakini bahwa sebelum kiamat nanti, ya Allah akan bangkitkan Nabi Muhammad, Allah akan bangkitkan juga Ali bin Abi Thalib, hidupkan kembali, dan juga para imam-imam yang 12 mereka. Kemudian Allah akan bangkitkan juga musuh mereka, katanya. Siapa musuh mereka? Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman. Dianggap sebagai musuh mereka. Alhamdulillah. Kemudian, ya Allah akan menangkan orang-orang Syiah daripada musuh-musuhnya. Ini akidah mereka. Akidah turajah. Ini adalah akidah yang batil. Disebutkan oleh Al-Hafidz, fa'ashaddul ghulu. Kalau sudah begitu, ditambah lagi akidah seperti ini, maka dia lebih ghulu lagi. Dia lebih parah lagi ghulunya. Ayo alih wa'idh mulihkan Allah. Baik. Di antara hujjah yang menjelaskan batilnya klaim mereka, itu yang mengkafirkan para sahabat, kemudian bersamaan itu mereka mengklaim bahwa ada di antara salaf terdahulu yang juga Syiah. Bahkan ulama sunnah juga mengambil riwayat dari orang Syiah dan seterusnya. Pemikiran ini disusupkan ke tengah-tengah kaum muslimin untuk dalam upaya mereka menghilangkan sekat itu antara sunnah dan Syiah. Ya, dan telah kita jelaskan sebagian, dan akan dijelaskan lagi nanti bahwa ya ini upaya mereka yang fasyal, insyaallah. Upaya mereka yang gagal. Disebutkan dari Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Ini salah seorang dari salaf kita terdahulu. Dan Syarik ini ya dikenal sebagai Syiah, namun dengan pengertian ya bukan pengertian yang sekarang. Ada satu orang datang kepada Syarik, kemudian dia bertanya, "Ayyuhuma afdhal, Abu Bakrin atau Ali?" Orang ini nanya kepada Syarik, mana yang lebih utama, Abu Bakar kah atau Ali yang lebih utama dari Abu Bakar? Faqala lahu, lalu berkata Syarik, Abu Bakar afdal. Abu Bakar lebih utama daripada Ali. Lalu orang yang bertanya ini bilang kepada Syarik, taqulu hadza wa anta syi'i. Kok kamu bisa ngomong begitu padahal kamu adalah seorang Syiah? Lalu apa kata Syarik? Na'am. Iya. Malam yaqul hadza falaysa syi'iyan. Barang siapa yang tidak berpendapat seperti ini, sebenarnya dia bukan Syiah. Jadi Syiah pertama ya ada dari mereka yang masih mengutamakan Abu Bakar dan juga ya Umar daripada Ali bin Abi Thalib. Namun disebut Syiah karena perbedaan apa? Pandangan politik saja. Bahwa Ali lebih benar daripada Abu Bakar. Syarik yang dia juga ya, loyalisnya Ali bin Abi Thalib, dia berpendapat demikian. Taqulu hadza wa anta syi'ah, kau bilang seperti itu padahal kamu adalah seorang syi'ah. Lalu Syarik bilang, man lam yaqul hadza falaysa syi'iyan, yang enggak berpendapat seperti ini dia bukan syi'ah. Lalu Syarik cerita, kata dia, wallahi laqad raqqa hadhihi al'awat Ali, sungguh demi Allah Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas mimbar ini. Lalu berkatalah Syarik menukil dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyi Abu Bakr thumma Umar, sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Fakaifa narudda qawlahu, fakaifa nukadzibuh, bagaimana bisa kami tolak ucapannya, bagaimana bisa kami dustakan perkataannya. Wallahi ma kana kadzaban, sungguh demi Allah Ali bin Abi Thalib bukan orang yang suka berdusta. Jadi Ali sendiri mengatakan bahwa Abu Bakar afdal minhu. Maka syi'atul ula, syi'ah pertama itu tidak seperti syi'ah yang ada di zaman sekarang. Kalau mereka mengklaim mereka syi'ah, maka kita bilang bahwa kalian ghayyaru wa badalu, kalian telah ya merubah dan telah menukar. Klaim syiah itu hanya klaim dusta. Tapi saya akan sebutkan di sini ada beberapa perbedaan antara syiah dahulu dengan syiah di zaman sekarang. Tapi yang pertama, saya akan bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam, fasyi'atu al-mutaqaddimun alladziina sahibu 'aliyan aw kanu fi dhalika az-zaman lam yatanaza'u fi tafdhili Abi Bakr wa Umar. Syiah ya generasi pertamanya yang mereka adalah loyalisnya Ali bin Abi Thalib, pada waktu itu mereka belum ya berselisih, artinya mereka sepakat ya, mereka belum berselisih tentang bahwa Abu Bakar dan Umar lebih afdal dari Ali. Ya, ada perselisihan di tengah-tengah mereka, orang Syiah pertama. Karena Syiah penggunaannya di masa itu seperti tadi telah disebutkan hanya untuk menjelaskan apa? Arah dari pandangan politik tertentu aja. Agamanya ya sama. Ini pengikutnya Ali, pengikutnya Muawiyah, salatnya sama. Ya. Tauhidnya sama. Ya. Ibadah-ibadah lainnya sama, enggak ada yang beda, cuma beda dalam hal pandangan politik saja. Ketika itu. Jelas ya? Wa inna ma kana niza'un fi taqdi' Ali wa Utsman. Ada perbedaan ketika itu, mana lebih utama, Ali atau Utsman? Ya. Sebagian mengatakan Ali afdal min Utsman, Utsman afdal min Ali. Dan ini pun juga pendapat ahli sunnah. Ya, sebagian ahli sunnah mengatakan bahwa Ali afdal min Utsman. Tapi inqirad. Pendapat ini sudah ya mengkristal bahwa tidak dikenal di tidak ahli sunnah kecuali Utsman itu afdal min Ali sekarang. Namun pernah terjadi khilaf di masa itu. Nah. Wa hadha mimma ya'tarifu bi ulama Syiah ala kabir min al-awail wal akhir. Dan pendapat ini itu data ini adalah di antara data yang diakui bahkan oleh ulama Syiah sendiri. Dari ulama besarnya ya, kibar ulamanya gitu kan ya, yang dahulu ataupun yang belakangan. Kesimpulannya adalah bahwa beda antara penggunaan lafal Syiah di masa dulu dengan penggunaan lafal Syiah di masa sekarang. Namun orang Syiah ini harus kita hati-hati ya, ingin mengelompokkan Syiah dulu kepada Syiah sekarang, kemudian dia ingin kemas dan dia sajikan kepada kaum muslimin bahwa tidak ada perbedaan antara sunnah dan Syiah. Ini bahaya. Nanti kalau ahlu sunnah sudah terbuai, sudah terlina bobokkan, kemudian pemimpinnya adalah orang-orang Syiah, barulah ketika itu terjadi pembantaian-pembantaian. Pembantaian-pembantaian. Dan yang kedua perkataannya Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Beliau adalah seorang ulama al-mu'asirin di zaman sekarang, namun qatufian, lawafat. Ya. Ulama Pakistan. Ya. Dan beliau memiliki karya yang banyak yang menyingkap dan membongkar ajaran-ajaran Syiah. Sehingga akhirnya dia wafat karena dibom oleh orang Syiah. Syekh Ihsan Ilahi Wahid. Anda bisa lihat ya ceramah-ceramahnya di YouTube itu. Ya. Dialah di antara ulama yang gemar membongkar ya kesesatan orang-orang Syiah dalam mengedukasi umat. Ini seorang mujahid sehingga akhirnya wafat ya disebabkan oleh orang-orang Syiah yang membunuhnya. Berkata Syekh Ihsan, kata beliau, qala kanu ma'dzalika kullih la yakhtalifuna 'anil akharin fil aqaid wal afkar. Orang-orang Syiah dahulu mereka tidak berselisih dengan ya, rival mereka di masa itu dalam perkara akidah dan pemikiran. Jadi akidahnya pada masa itu walaupun mereka disebut Syiahnya Ali, tapi akidahnya sama dengan loyalisnya Muawiyah dalam masalah akidah sama. Agamanya masih Islam. Jelas ya? Keingkaran Quran wal i'tiqad bitahrifi wa taghyirih. Seperti misalnya mengingkari Quran dan meyakini bahwa Quran itu sudah dirubah. Ini akidahnya siapa? Orang Syiah sekarang. Wa ingkaru sunnah nabawiyah dan mengingkari sunnah nabawiyah. Nah, mereka mengingkari sunnah karena kaum muslimin rujukannya Bukhari Muslim. Mereka punya rujukan sendiri. Mereka enggak pakai Bukhari Muslim. Ya. Kama lam yakunu mukaffirin li ashabi Rasulillah. Begitu juga orang Syiah pertama yang disebut Syiah dulu, mereka enggak ada yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Mungkirin apa Allah, tidak ada yang mengingkari tentang keutamaan para sahabat. Tapi Syiah sekarang ya, mengatakan bahwa mu'adhamuhum fussaq. Mayoritas para sahabat Nabi SAW fasik. Pak, kalau Bapak dibilang ya, teman-teman Bapak itu orang-orang rusak, Pak. Ya, istri Bapak juga rusak. Ya, kira-kira celaan untuk teman Bapak, istri Bapak atau celaan buat Bapak? Celaan buat saya. Yang dibilang teman-teman saya orang-orang rusak, ya, istri saya juga rusak. Itu adalah celaan buat saya. Maka mereka mencela para sahabat Rasulullah bahwa Rasulullah tidak berteman kecuali orang-orang fasik di sekitar itu. Ya. Bahkan memiliki istri ya yang berkhianat pada suaminya. Itu sebenarnya mereka ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka enggak mendapati jalan ya tol yang bisa langsung mereka cela Rasulullah. Kenapa? Kalau mereka langsung cela, ketahuan. Ketahuan enggak? Ketahuan. Tapi di situ mereka perlu punya trik. Maka dicelalah siapa? Para sahabat Rasulullah yang ada di sekelilingnya. Ya, sahabat dekatnya. Ya, idhuma fil gharib yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ketika keduanya ada bersembunyi di goa, ya. Ketika Nabi berkata kepada temannya, la tahzan inna Allaha ma'ana, jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kami. Siapa temannya? Abu Bakar. Teman dekatnya, kekasihnya yang paling dia cintai, Abu Bakar Siddiq. Ya, yang diisyaratkan sebagai pengganti setelahnya, sebagai khalifah. Terus itu dah bawa Abu Bakar ini kafir. Rasulullah SAW. Ilallah yang mustahab. Ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mengadu. Kemudian kata Syekh Ihsan, walam yakunu lahum madhaban khasan. Dan ketika itu mereka tidak punya mazhab baru. Ghairu madhabil muslimin al-ammah. Mazhabnya sama seperti keumuman kaum muslimin ketika itu. Wal ibadah wa syi'ar wa syair. Begitu juga cara-cara ibadah tertentu dan syiar-syiar tertentu. Sekarang ya, sujud harus di atas tanah apa? Karbala. Kemana-mana bawa tanah. Ya, tanah yang sudah dicetak. Ya. Cara-cara ibadah tertentu. Ya. Dan yang lain sebagainya. Wa syair wa tuqus makhsusah. Dan syiar-syiar baru serta simbol-simbol baru. Seperti yang dikenal pada orang-orang Syiah sekarang. Ini. Simpulannya adalah bahwa orang-orang Syiah dulu beda dengan orang-orang yang mereka disebut Syiah di zaman sekarang. Orang Syiah disebut Syiah di zaman sekarang, mereka itu agama baru. Agama baru. Syiah bukan Islam. Terus ditanamkan kepada kaum muslim. Ya. Jangan kita tertipu dengan ya katanya yang paling keras pertentangannya sama Israel. Sampai sekarang pernah satu rudalnya Iran hampir ke Israel? Pernah, Pak? Pernah baca di koran? Pernah ada rudalnya ya Iran hampir ke Israel? Pernah? Jangan mau dibohongin. Ya. Enggak pernah, itu cuma koar-koarnya dia aja. Ya, untuk mengambil simpatiknya kaum muslimin. Lihat pada tahun 80-an bagaimana para pemuda ketika itu begitu mengeluh-eluhkan Khomeini. Ya. Sudah ada belum tahun 80? Anda juga masih kecil, tapi tahu. Ya. Dimana orang-orang ketika itu ya, begitu terpesona dengan Khomeini. Ya. Terpesona dengan pemikirnya, Ali Syariati. Ya. Tersebar di kalangan aktivis. Buku-bukunya Ali Syariati itu. Ya. Yang mengimpor ajaran apa? Revolusi Islam. Kemudian didengungkanlah istilah revolusi Islam, revolusi Islam. Padahal itu revolusi apa? Revolusi Syiah. Padahal itu adalah revolusi Syiah. Nah, ayuh al-muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini mereka. Dan itu upaya mereka. Dan sebagian kita tertipu. Tertipu. Ya. Kewaspada jangan sampai ya hukum mereka semakin kuat, tangan mereka semakin mencengkeram, maka wajib bagi kita untuk menyebarkan. Ini upaya yang bagus nih, ikhwan, kajian seperti ini dibagikan buku, tapi dibaca. Ya. Kalau udah selesai baca, kasih orang buat dibaca. Biar pemahamannya ya tersebar. Orang semakin tahu. Kalau punya semangat, diringkas. Kemudian ringkasannya dibagikan. Kenapa? Karena mereka bersungguh-sungguh, kalau antum tahu, dengan kesungguhan yang besar, ya, untuk menggiring kaum muslimin kepada ajaran Syiah. Dulu nggak pernah mereka berani-berani mengadakan terang-terangan acara Idul Qadir. Sekarang terang-terangan mengadakan acara Idul Qadir kemarin. Ya, mereka bisa sewa gedung, dapat izin. Ya. Hadir di situ kaum muslimin yang ngerti dan yang gak ngerti. Awas, yang gak ngerti bukan selamanya bakalan gak ngerti. Pelan-pelan akhirnya ngerti, apalagi kalau udah diiming-iming kawin mut'ah. Anak muda paling enak gitu. Ya, kawin susah, udah mut'ah aja. Toh masih ada yang membolehkan, padahal yang membolehkannya itu siapa? Ya, ulama Syiah. Ya, ulama Syiah. Dan kaum muslimin ya, al-sunnah mujmi'un tersepakat. Bahwa mut'ah itu dulu pernah sempat dimulaikan, sekarang enggak boleh, hukumnya haram. Hukumnya sekarang adalah diharamkan. Berkata Syekh Ihsan selanjutnya menerangkan perbedaan antara orang Syiah dulu dan orang Syiah sekarang. Beliau bilang lam yakun hunaka mubaghadatun lis-sabiqina al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Kendati mereka di masa itu disebut dengan istilah Syiah, tapi mereka enggak ada kebencian kepada para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Belum ada. Beda dengan orang-orang Syiah sekarang. Rafsanjani, pemimpin Iran, ya, yang sebelum ini, pernah satu hari, karena acara kenegaraan datang ke Arab Saudi. Sampai di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi. Kalau sudah sampai ke makam Nabi, berarti di sebelahnya siapa? Abu Bakar Umar. Meludah. Diludahin kuburannya siapa? Abu Bakar dan Umar. Sampai beritanya kepada ya seorang imam dan khatib Masjid Nabawi, Syekh Hudaifi. Khutbah Syekh Hudaifi disikat dia hari Jumat ketika itu khutbah di Rafsanjani depannya. Rafsanjani depannya. Namun karena urusan politik akhirnya untuk sementara waktu dalam tempo tertentu Imam Al-Hudaifi ketika itu tidak boleh lagi ngajar di Masjid Nabawi karena alasan politik. Alinya ayo al-ikhwan muliakan Allah, lihat kebencian mereka. Kafala meludah di kuburan siapa? Allah ketemu. Di mana kita diperintahkan seharusnya untuk apa? Ya, memohonkan ampun kepadanya, ya. Memintakan rahmat untuknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Kata beliau qala kama ikhtalata asy'atu al-yawm bahwa Syiah dahulu mereka tidak ada kebencian kepada orang-orang Muhajir wal Ansar, tidak seperti orang-orang Syiah sekarang. Wa khasatan lam yakun li ansari Aliin radhiyallahu anhu aqaid asy-Syi'ah al-yawm, terlebih lagi enggak ada pada barisan loyalisnya Ali ketika itu akidah orang-orang Syiah sekarang. Emang yang ikut ya membela Ali radhiyallahu anhu ketika itu ya ada dari mereka yang ya meyakini bahwa Al-Qur'an pasti Ali duluan yang merangi, kalau ada seperti itu. Kalau Ali mendengar mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar, Ali duluan yang memerangi. Nanti tidak ada di barisan loyalisnya Ali ketika itu ya orang-orang yang memiliki akidah Syiah seperti sekarang. Al-Muntawiyatu ala ba'dis ala buddis salafus salih, yang dibangun di atas kebencian kepada salafus salih wala akhas Abu Bakar Umar Utsman, terlebih lagi Abu Bakar Umar dan Utsman wa azwajin Nabi wa ummahatul mu'minin, dan istri-istri Nabi para ummahatul mu'minin ya, istri-istri Nabi adalah ibu kalian ya, ibu kita ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan demikianlah Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi itu ibu-ibu kalian. Ibu kalian sekarang dicela akhi ya, dicela Aisyah, dicela Hafsah, dicela ya. Maka sudah kewajiban bagi umat Islam untuk membenci mereka yang mencela istri Nabi ibu-ibu kaum muslimin. Qalal mabniyatu ala inkar al-Qur'an, aqidah yang dibangun di atas pengingkaran terhadap Al-Qur'an, al-mawjud bi aydin nas al-yawm, yang ada pada tangan manusia sekarang. Itu yang ada pada kaum muslimin sekarang. Wala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sunnah Rasulullah, mengingkari sunnah. Balkanu muhibbina li ashabi Muhammad, bahkan ketika itu mereka mencintai para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi mereka mencintai juga Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dan disucikan. Intinya beda Syiah sekarang, beda Syiah dulu. Mereka mengklaim ya bahwa dulu juga Syiah ya dengan asumsi ya untuk membohongi kaum muslimin ya akan kebenaran ajaran Syiah. Sekarang ini semua adalah kedustaan. Kita harus tahu. Ya. Baik, di antara dalil akan perbedaan antara Syiah dulu dengan Syiah yang sekarang. Yang pertama, tiga imam mereka ya, sebenarnya adalah imamnya kaum muslimin ya, mereka mengklaim Ali, begitu juga anaknya Hasan dan Husain adalah imam mereka. Mereka lebih pantas dengan tiga para sahabat yang mulia daripada kaum muslimin, karena mereka lah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini klaim Ustaz. Dan ini menjadi buktinya bahwa Ali, Hasan dan Husain ketiganya menamai anak-anak mereka dengan nama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ayo, mau ngomong apa lo Syiah? Ya, katanya harus membenci Abu Bakar, Umar dan Uthman, bahkan mengkafirkannya. Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu taala an, menamakan anak-anaknya dengan nama Khulafaur Rasyidin. Ya, menamakan anaknya, ada yang dinamai dengan nama Abu Bakar, ada yang dinamai dengan nama Umar, dan ada yang dinamai dengan nama Utsman. Begitu juga ya, anaknya Ali sendiri yang bernama Hasan ya, menamakan anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, dan ada juga yang dikasih nama dengan nama Umar dan juga Husain. Menamakan anak-anaknya, ada yang dinamakan dengan nama Abu Bakar dan juga Umar. Bukti ini semua menunjukkan akan apa? Apakah ada orang benci sama seseorang kemudian dia punya anak dikasih nama orang yang dia benci itu? Ya. Saya benci sama si Parto, istri saya punya anak, kemudian saya kasih nama anak saya namanya Parto. Apakah itu bukti kebencian atau bukti kecintaan? Itu bukti kecintaan. Maka tuduhan dan klaim ya yang ada pada ajaran Syiah membenci para sahabat, yang paling mereka benci yaitu Al-Bakr dan Utsman, ini menyelisihi apa yang dibuat dan dilakukan oleh mereka yang diklaim sebagai imam mereka itu Ali, ya, begitu juga Hasan dan Husain. Mereka saja mencintai Al-Bakr dan Utsman. Al-Bakr, Umar dan Utsman menamai anak-anak mereka dengan nama-nama Khulafa Ar-Rasyidin Al-Thalatha. Tiga khalifah yang tiga. Ya, Khulafa Ar-Rasyidin yang tiga. Ini bukti. Bukti lainnya, ya, terjadinya pernikahan antara anak-anaknya Ali dengan anak-anaknya Bani Umayyah. Antara anak-anaknya Ali dengan anak-anaknya Bani Umayyah. Itu keturunannya, ya, Utsman radhiyallahu ta'ala. Jadi pernikahan antara mereka. Ramlah anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Muawiyah bin Marwan al-Hakam. Menikah dengan Muawiyah bin Marwan al-Hakam. Begitu juga, ya, cucu perempuannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anaknya Husain yang namanya Sakinah, ya, menikah dengan cucu laki-lakinya Uthman, Zaid bin Amr bin Uthman radhiyallahu anhu. Ya. Ini berapa? Dua, ya. Kemudian juga seperti misalnya, ya, cucu perempuan Ali lainnya, juga anak perempuan Husain namanya Fatimah. Dia menikah dengan cucu laki-lakinya Utsman lainnya yang namanya Muhammad bin Amr bin Utsman radhiyallahu anhu. Ya, antara cucu, ya, ada pernikahan. Kalau di situ ada permusuhan, mau apa nikah kita? Nikahin anak kita, nikahin cucu kita, ya, sama musuh kita. Tidak mungkin. Tentu hal ini tidak mungkin. Begitu juga cucu perempuannya Hasan bin Ali yang dipanggil dengan Ummul Qasim binti Hasan bin Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an menikah dengan cucu laki-lakinya Uthman yang namanya Marwan bin Aban bin Uthman bin Affan. Ini empat. Dan yang kelima, ya, Nafisah binti Zaid Ibn Husain Ibn Ali, ya, anaknya Zaid bin Ibn Hasan, ya, cucunya Hasan bin Ali namanya Nafisah, juga menikah dengan salah seorang khalifah Al-Umawi yang namanya Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Hadirin muliakan Allah, ini lima. Dan Syekh Ihsan Ilahi Zahir menyebutkan bahwa musaharah, ipar-iparan ini, ya, antara keluarga Ali dengan keluarganya Utsman itu, ya, terjadi dan dihitung jumlahnya ada 20. Ya, ada 20. Kata beliau, qala wa laqad addada hadhihi al-musaharat ashabul ansab, dan para ulama nasab telah menghitung, ya, jumlah ipar-iparan seperti ini akthar min 20 musaharatan, ada lebih dari 20, ya, macam, ya, 20 contoh ipar-iparan. Wa qarabatan wallati hasalat kulluha ba'da khilaf waqa'a baina Ali wa Muawiyah, dan semuanya terjadi setelah terjadinya perselisihan. Subhanallah. Ya, bukan sebelumnya. Mungkin orang akan mengatakan mungkin itu sebelum terjadinya perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Tidak. Ini justru terjadi setelah perselisihan antara Ali dan Muawiyah dan bahkan setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Namun mereka tidak ada saling, ya, kebencian di antara mereka. Ya, ini musaharah. Ya. Saling ipar-iparan. Ya, antar keluarga Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Yang mana hal ini membantah, ya, ajaran mereka yang, ya, mengajarkan, ya, memupuk, ya, dan mendang kebencian kepada, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya, ya, Utsman, Abu Bakar, Utsman dan juga Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan di antara bukti lain yang menunjukkan perbedaan antara Syiah dulu dan Syiah sekarang, bahwa ketika terjadi sulh disebut dengan amul jamaah, karena ketika itu, ya, Muawiyah berkuasa, kemudian, ya, Al-Hasan, Ibn Ali juga berkuasa di Irak dan hampir terjadi peperangan besar. Namun datang kepada Hasan Abu Bakrah radhiyallahu taala an, seorang sahabat Nabi, mengingatkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Inna bi hadza sayyid wa innahu sayuslih baina at-taifatayn al-'azimatayn baina al-muslimin." Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pembesar, sesungguhnya dengan sebab sesungguhnya dia akan mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang besar yang akan berperang. Mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kakeknya sendiri, Hasan ketika itu ya tidak lagi menuntut khilafah. Maka diserahkanlah kekhalifahannya itu semuanya kepada Muawiyah. Dan tahun itu pun dikenal dengan tahun jamaah. Kaum muslimin bersatu di bawah satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu taala an. Namun Hasan ketika itu tidak memberikan kepemimpinan yang dia pegang kepada Muawiyah begitu saja, melainkan dia ya mengungkapkan syarat. Dengan syarat, wahai Muawiyah. Dan ini dikisahkan oleh ulama Syiah sendiri. Ya. Biar jangan ada yang bilang, ah, itu kan versi ulama kamu. Enggak. Ini disebutkan oleh Mula Bakir Al-Majlisi Al-Syiah. Seorang Syiah sendiri. Ulama Syiah sendiri. Beliau berkata, Anna Hasan bin Ali salaha Muawiyah. Bahwa Hasan bin Ali pernah berdamai dengan Muawiyah. Ala annahu ya'mal bainan nasi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sayrat wasirati khulafa' ar-rasyidin, dengan syarat Muawiyah ya menegakkan hukum di tengah-tengah manusia dengan hukum Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dan sesuai jalan yang ditempuh para khulafa' ar-rasyidin. Dan khulafa' ar-rasyidin ya sebelum dia, sebelum Hasan, itu siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, dan ada ayah sendiri, itu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tentunya ketika Hasan mengungkapkan syarat ini, tidaklah itu melainkan keluar dari husnudzonnya dia, penilaian dia yang baik terhadap Abu Bakar, Umar, Uthman, dan ayahnya sendiri. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang menuduh ya Uthman telah merampas haknya siapa? Haknya Ali. Bahkan menuduh Umar merampas haknya Ali, menuduh ya Abu Bakar merampas haknya Ali, bahkan yang lebih dahsyat menuduh Jibril salah alamat. Ya, salah alamat. Sehingga dikenal dalam ibadah mereka, kalau mereka salam, mereka enggak ya menengok ke kanan, enggak menengok ke kiri. Namun menepuk-nepuk tangan dan mengatakan khawdal amin, khawdal amin. Telah khianat ya al-amin, telah berkhianat al-amin. Siapa yang dimaksud al-amin? Yaitu Jibril. Ya, khianat. Disuruh menyampaikan wahyu kepada Ali, dia sampaikan wahyu itu kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini akidahnya siapa? Akidahnya orang Syiah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga yang membedakan antara ajaran mereka, ya orang Syiah secara dengan ajaran orang-orang Syiah dahulu, ya. Bahwa ya, ketika kepemimpinan kaum muslimin ya telah ya bersatu di bawah kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu taala, Al-Hasan Ibnu Ali dan juga Husain Ibnu Ali di antara orang yang ikut membaiat Muawiyah, memberikan janji kesetiaan untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Itu siapa ketika itu? Muawiyah. Dan tidak cuma itu, bahwa Hasan dan Husain ketika itu sering ya berkunjung kepada Muawiyah radhiyallahu taala an. Ini kisahkan Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau bercerita, falamma istaqarra al-khilafah li Muawiyah, maka ketika kekhalifahan sudah terpusat seluruhnya di bawah ya kekuasaannya Muawiyah, kaum muslimin bersatu, kana al-Husain yataraddadu ilaihi ma akhihi Hasan. Dahulu Husain bersama saudaranya Hasan sering bolak-balik ke tempatnya Muawiyah. Fayukrimuhuma Muawiyah. Kalau datang Hasan, datang Husain ya sebagai tamu, ya, maka Muawiyah yang menjadi ya tuan rumah memuliakan Hasan dan Husain ikraman zaidan, ya dengan kemuliaan yang berlebih. Wa yaqulu lahumā, dan Muawiyah berkata kepada keduanya, marhaban wa ahla, dan kalau mau pulang dibekelin dengan duit, kalau dibekelin dengan harta. Wa yu'tīhimā 'aṭā'an jazīlan, dan selalu kalau mau pulang dibekelin yang harta yang banyak. Ini yang terjadi antara mereka, ya tidak seperti apa yang ya didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah di zaman sekarang. Ini yang keberapa ya kawan? Ketiga. Yang keempat, ya, di antara bukti yang menunjukkan ya bedanya antara orang Syiah dulu dengan Syiah sekarang, ya bahwa ya Al-Hasan dan Husain ya dahulu juga salat ya di belakang Umara Bani Umayyah. Umara Bani Umayyah salat di belakang Marwan dan menganggap salatnya sah. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengkafirkan. Ya karena kalau mengkafirkan ya Bani Umayyah berarti salatnya enggak sah. Tapi ketika itu mereka salat di belakang Marwan, dan Marwan ini adalah ya Umara bin Bani Umayyah, gubernurnya dari Bani Umayyah. Salat dan menganggap salatnya sah dan tidak mengulangi lagi. Maka dari sini ikhwan, ini berapa bukti? Empat, dan di sana ada bukti lain karena waktu kita terbatas. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Sampai di empat bukti saja. Semuanya menunjukkan bahwa orang Syiah dahulu yang disebut Syiah, yang diklaim oleh orang-orang bahwa mereka itu adalah ya pendahulu mereka, ya padahal mereka itu adalah ahlus sunnah sebenarnya. Ya. Penyebutan Syiah ketika itu cuma menunjukkan ya mewakili pandangan politik saja. Itu berbeda dengan orang-orang Syiah di zaman sekarang. Oleh karena itu Ibnu Khuzkan ya ketika berbicara tentang biografi Yahya bin Muhammad, beliau berkata kana syi'iyan. Yahya ini adalah seorang Syiah katanya. Min al-qalilin bi taqdil ahli al-bait. Dia ini di antara orang yang juga berpendapat bahwa yang paling utama adalah ahlul bait. Min ghairi tanqisin bi ghairihim. Tapi tanpa meremehkan, mencela, ya mencaci maki, apalagi mengkafirkan selain ahlul bait. Nah, ini kondisi orang-orang Syiah dulu dan berbeda keadaannya dengan orang-orang Syiah di zaman sekarang. Nah, tapi di sini saya akan bawakan juga kesaksian dari seorang ulama Syiah sendiri, ya, yaitu Ahmad Al-Wahid. Dia adalah seorang ulama Syiah yang juga mengatakan seperti apa yang telah kita simpulkan. Jadi kesimpulan kita ini bukan kesimpulan ya sendiri, melainkan yang juga diamini oleh bahkan oleh ulama di mereka. Berkata Ahmad Al-Wahid, inni khilala muraja'ati kutub at-tarikh, sesungguhnya telah aku meneliti kitab-kitab yang berbicara tentang tarikh, tentang sejarah Islam. Lam ara fil fatratil lati tamtaddu min ba'di wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nihayati khilafatil khulafa min amadin. Aku tidak dapati semenjak zaman dari masa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kekuasaannya para khulafat, orang-orang yang sengaja man amida, orang-orang yang sengaja ila syatmi min ashabil imam, menyengaja mencaci maki para sahabat dari ya orang dekatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku tidak dapat seorang pun dari ya loyalisnya Ali ya pada rentang waktu ini seorang pun yang menyengaja mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta fi uhudil umawiyin, begitu juga sampai pada zaman kekhalifahan Umayyin, karena ulama Syiah pada waktu itu mayoritas orang-orang Syiah ya tawarra'un, mereka warok menahan diri an syatmi ahadin min ashabah wat tabi'in, dari mencaci maki seorang pun sahabat Nabi ataupun seorang tabi'in. Jadi dari mana ini kita? Mencaci maki sahabat, mengkafirkan ya Abu Bakar, Umar, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Dari mana? Ya, berarti ada ya launun akhar. Ya, di sana ada apa? Ada gerakan, pergerakan tersendiri. Ya, ada kelompok tersendiri yang disusupkan yang sebenarnya mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, bukan dari syiahnya Muawiyah, begitu juga bukan dari syiahnya. Mereka punya ya kelompok sendiri, punya pemikiran sendiri, punya tujuan sendiri. Ya. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang sejarah. Enggak tahu waktunya cukup apa enggak. Sudah habis berapa lama? 3 habis sudah. Baik. Masih ada waktu. Kemudian kita akan bahas tentang Sabahiyah. Ya, firqah yang disebut dengan kelompok Sabahiyah. Siapa Sabahiyah ini? Sabahiyah itu nisbat kepada Abdullah bin Sabah. Ya, dia itu seorang Yahudi yang asal usulnya dari Sana'a. Ya. Dia masuk Islam, ya. Akan tapi, ya, dusta. Dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam. Ini dikisahkan bahwa di antara kisahnya waktu Abu Sabah ini ya masuk Islam ya di zaman kekhalifahan Utsman radhiyallahu taala. Kemudian ketika itu dia mulai ya menebarkan pemikirannya. Menebarkan pemikirannya. Singkat cerita, bahwa kelompok ini dia memiliki pengikut. Dia memiliki pengikut. Awal pergerakannya dia pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Kemudian pergi ke Iraq mencari pengikutnya, memasarkan pemikirannya. Ada 3 pemikiran dia, ya. Dan ini merupakan pokok ajaran Sabahiyah. Yang pertama adalah pemikiran ar-raj'ah, yang kedua pemikiran al-wasi, dan yang ketiga amta'an ala khilafati Utsman, mencela kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Ar-raj'ah seperti yang telah disebutkan. Ya, mereka meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat akan membangkitkan Nabi Muhammad, Ali dan para pengikutnya untuk membalas kezaliman musuh-musuhnya. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Ini akidah ar-raj'ah. Yang mana sebenarnya akidah ar-raj'ah ini itu asal usulnya adalah akidahnya Yahudi. Akidahnya Yahudi. Di antara perkataannya Abdullah bin Sabah ini kepada pengikutnya, bagaimana kalian bisa percaya bahwa Isa bin Maryam itu akan kembali ke bumi, sedangkan kalian tidak percaya bahwa Muhammad akan kembali ke bumi. Mulailah dipasarkan pemikiran ini hingga akhirnya pengikutnya pun mulai membenarkan pemikiran tersebut. Ini disebut dengan rajah. Kemudian pemikiran yang kedua adalah al-wasi. Adalah al-wasi. Dia juga memasarkan pemikiran ini. Dia mengatakan bahwa semua nabi itu punya penerus. Seperti misalnya Musa, penerusnya Harun, ya. Dan seterusnya. Maka begitu juga Muhammad telah menitipkan umat ini kepada orang yang dia tunjuk, yaitu siapa? Ali. Nah, ini pun juga pada hakikatnya ya merupakan akidah yang asal usulnya bukan dari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, ya, mereka menampakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya ya, kaum muslimin telah mendzalimi Ali, merampas haknya. Maka wajib bagi kalian untuk ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengembalikan hak Ali. Apa tujuannya? At-ta'an fi khilafati Utsman. Untuk ya, merongrong kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Semenjak zaman itu Sabahiyah itu suatu kelompok tersendiri ya, dengan pemikirannya sendiri, dengan akidahnya sendiri dan tujuannya sendiri. Jadi bukan bagian dari Islam. Kemudian dari hasil konspirasi ini ya mulailah jatuh korban. Yang pertama dengan terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Jadi terbunuhnya Utsman adalah ulah Sabahiyah. kakek moyangnya orang Syiah Ibn Athariyah sekarang, bapak moyangnya orang-orang Rafidah Syiah Iran sekarang. Ini ya jejak berdarah pertama mereka yang berakhir dengan terbunuhnya siapa? Uthman. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah terbunuhnya Uthman, ya mereka berkumpul di belakangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan sebagiannya lagi berkumpul di belakangnya siapa? Muawiyah. Tapi kan mereka adalah kelompok ya politik, ya kelompok akidah yang terlepas dari ya politik Islam yang ada pada waktu itu dan terlepas dari akidah kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Punya tujuan sendiri yang tujuan utamanya adalah al-qadha 'ala Islam, menghancurkan Islam. Sama sekali. Tujuannya menghancurkan Islam. Maka selang terbunuhnya Ali, terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian setelah itu ya mereka pun melakukan muhadarah terhadap Ali. Mereka pun melakukan ya konspirasi terhadap Ali yang berakhir dengan terbunuhnya Ali. Karena Ali bin Abi Thalib keras terhadap Sabaiyah ini. Satu hari seperti yang dikisahkan, dia mendapati sekelompok orang, dan ketika itu bulan Ramadan. Ketika itu ya bulan Ramadan. Dan mereka dalam kondisi tidak berpuasa. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya kepada mereka, "Amin ahlil kitab antum?" Ya. Apakah kalian itu dari kalangan ahlul kitab sehingga kalian dilindungi oleh jizyah dan zimmah, atau kalian safar? Dan orang yang safar enggak wajib berpuasa. Kemudian kata orang-orang itu, "La min hadza wa la hadza." Kami bukan ahlul kitab ya, dan juga bukan ya orang yang safar. Kemudian kata Ali, "Lantas kenapa kalian ya berbuka di siang hari di bulan Ramadan?" Lalu mereka menjawab, "Bal anta anta." Bahkan kamu adalah kamu. Itu mengisyaratkan akan rububiyahnya Ali. Bahwa Ali itu Rabb. Ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mendengar ucapan yang mungkar. Wa asyaddal mungkar. Dan mungkar yang paling dahsyat ini mengklaim rububiyahnya Ali, bahwa Ali itu Rabb. Ya. Maka Ali pun ya menangkap mereka dan meminta mereka untuk taubat. Ditangguhkan selama 3 hari untuk taubat. Namun mereka israr, bersikukuh dengan pendapat. Lalu digalilah oleh Ali ya parit. Disuruhlah ya ajudannya untuk menggali parit. Kemudian ya diletakkanlah mereka di parit tersebut dan mereka pun dibakar dengan api. Jadi yang memerangi Sabaiyah ya itu adalah Ali bin Abi Thalib sendiri. Dan ketika itu Abdullah bin Sabah lari ke Madain. Ya, lari ke Al-Madain, bagian dari Irak sekarang. Ya, kemudian ya mengumpulkan pengikut-pengikut barunya. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an ya juga wafat ditikam ya, dan ini juga konspirasi dari orang-orang Sabaiyah, barulah ketika itu ya muncul kembali Abdullah bin Sabah ini menyebarkan ajarannya. Sesuai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok As-Sabaiyah ya. Bapak moyangnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, kakek moyangnya orang-orang Syiah Ibn Asyariyah, disebut juga dengan Ja'fariyah. Ya. Disebut juga dengan Ja'fariyah. Ini akidah orang-orang Syiah yang dulu menasallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan bacakan di sini keterangan dari Syekh Ihsan Ilahi Zahir yang serupa dengan apa yang tadi telah saya jelaskan, dan darinya lah saya mengambil keterangan ini. Berkata beliau, qala wala syakka anna katsiran min atba'i ay Abdullah bin Sabah as-Sabaiyyin wal Majus wal Yahud wal Munafiqin dakhalu fi mu'askar Ali radhiyallahu anhu tahta sitar syi'at Ali. Dan tidak diragukan lagi bahwa mayoritas dari pengikutnya Abdullah bin Sabah ini yang disebut dengan Sabaiyin, terkumpul di mereka itu orang-orang Majusi, orang Yahudi, orang-orang Munafikin, mereka masuk ke dalam barisan bala tentaranya Ali di bawah simbol Syiah Ali. Ya, mereka masuk ke situ. Ya. Kama dakhala ba'dhum minhum fi mu'askar Muawiyah. Ya, dipecah dua. Ada sebagian ya masuk ke barisannya Ali, ada sebagian masuk ke barisan Muawiyah. Tujuannya untuk apa? Terus membakar api fitnah ini. Terus membakar api fitnah ini hingga menjadi besar. Hati-hati ikhwan, ya. Kita curiga dengan perpecahan-perpecahan di kalangan sunnah, ada orang-orang yang memang sengaja dan menyengaja untuk terus membakar api fitnah di kalangan ahlus sunnah. Pelajaran, apa yang terjadi di Yaman? Di zaman Syekh Mukbil rahimahullah, ahlus sunnah qawiyyah, ahlus sunnah kuat. Ya. Maka ketika ahlus sunnah kuat, orang-orang Syiah yang mereka mayoritas, ya, Syekh Mukbil di Sa'dah, ya, di Damaskus. Damaj itu adalah kampung dari satu desa yang lebih besar disebut dengan So'dah. Ya, disebut dengan So'dah. So'dah ini isinya Syiah. Isinya Syiah. Syiah dan juga Yahudi di situ. Kita masih ketemu sama orang-orang Arab Yahudi ketika itu. Arab tapi Yahudi. Yahudi tapi Arab. Ya, jambangnya dilinting. Ya, jambangnya dilinting. Mereka Arab. Tapi agamanya Yahudi. Namun ketika itu, ya, yang membela dakwah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ahlus sunnah dan juga orang-orang Syiah yang ada di sekitar pondok gak punya nyali untuk ya, melakukan ya, makar kepada ahlus sunnah. Namun ketika ahlus sunnah terpecah belah, maka apa yang antum lihat? Mereka berhasil ya, membombardir markas Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ya, membombardir markas Syekh hingga ahlus sunnah ketika itu ya harus hijrah dari tempat tersebut. Dan sekarang tempat itu kosong. Berhasil mereka mengusir ahlus sunnah dari tempatnya. Itu kapan? Ketika ahlus sunnah berpecah belah. Karena mereka terobos. Mereka melihat kalau ada perpecahan berarti ada kelemahan. Maka orang-orang ya kita harus waspada akan adanya orang-orang yang ingin, tapi kan, ya yang ingin terus menjaga situasi ini selalu dalam keadaan khilaf. Seperti itu. Dan ini terjadi, ya di masa kita sekarang ini. Dan di masa yang dulu, seperti yang dikisahkan di sini, mereka masuk ke dalam barisannya Ali bin Abi Thalib. Kama dakhala ba'dhum minhum fi mu'askari Muawiyah. Sebagaimana sebagian dari mereka masuk ke dalam barisannya Muawiyah, ya, takhtir, ya, strategi, ya. Walakinnahum lam yakunu min syi'ati Ali wala min syi'ati Muawiyah. Tapi pada hakikatnya mereka itu bukan Syiah Ali, bukan pula Syiah Muawiyah. Lihat. Bal kanu qatalatun mustaqillah, bahkan mereka ketika itu kelompok tersendiri. Wa fi'atun baghiyah, kelompok, ya, yang tidak ikut kemana-mana sebenarnya. La afkaruha wa qaiduha wala aghradu adafuha. Mereka punya pemikiran sendiri, punya keyakinan sendiri, dan mereka punya tujuan ya dan rencana-rencana sendiri. Tapi masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Ya, jadi kita jangan belagak bodoh. Ya, seolah-olah ya adanya perpecahan di kalangan tubuh Ahlussunnah ya, bahwa yang demikian itu terjadi begitu saja. Mungkin dan itu kuat ada memang orang yang menyengajanya, ya agar kaum muslimin harus sunnah ini dalam keadaan lemah dan dijadikan korban berikutnya. Walidzalika indama najahu, oleh karena itu ketika mereka berhasil biqa'il fitnah bainal muslimin wa ta'libihim ala khalifati Rasulillah Ar-Rasyid Ats-Tsalits wa tafriq kalimatil mu'minin wa tashdid bainahum, oleh karena itu ketika mereka berhasil ya menghidupkan api fitnah sehingga kaum muslimin ya bangkit melawan khalifah Rasulullah yang ketiga itu siapa? Utsman, hingga berakhir dengan terbunuhnya siapa? Utsman. Sudah berhasil dari situ, ta'allabu ala Ali. Mereka lakukan rencana yang sama kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang juga berhasil dengan terbunuhnya siapa? Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang merupakan sejarah hitam mereka. Ya. Di mana ya gerakan As-Sabaiyah, bapak moyangnya Syiah Ibnu Asy'ariyah. Bapak moyangnya disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah. Bapak moyangnya kelompok orang Syiah Rafidhah. Ya. Jejak perjalanan mereka pertama adalah jatuh korban dari sahabat yang mulia yaitu Utsman. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi di atas syiar mencintai Ahlul Bait, mereka yang membunuhnya. Mereka juga yang membunuhnya. Ali. Ya, kemudian ya upaya mereka yang ketiga untuk membunuh Hasan. Antum tahu ini kisah. Karena ketika mereka sudah menangkap sinyal bahwa Hasan bin Ali akan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Di situ mereka ya mendapati bahwa ya rencananya bakal gatot, gagal total. Ya, di situ mereka mendapati bahwa rencananya bakal gagal total. Disebutkan oleh seorang muarikh Syi'i, ahli tarikh dari orang Syiah sendiri. Beliau berkata, "Inna bid'at as-sabaiyah fil ghulu dha'at 'ala ahli amir al-mu'minin." Sesungguhnya bid'ah sabaiyah ya yang ghulu kepada Ahlul Bait itu mulai muncul di masanya ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang mereka mengklaim rububiyahnya Ali. Namun Ali memeranginya. Kemudian berakibat ya kepada terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan oleh ya orang Syiah sendiri. Dan dinukil oleh Syekh Ihsan dalam kitab beliau At-Tasyayyu', Asy-Syi'atu wat-Tasyayyu'. Adapun terkait dengan upaya mereka untuk membunuh Hasan adalah seperti yang tadi telah disebutkan, bahwa ketika mereka menangkap sinyal bahwa Hasan bin Ali ini akan ya berdamai dengan Muawiyah, barulah ketika itu ya mereka menganggap bahwa upayanya akan gagal. Lama arad al-Hasan an yusliha Muawiyah, ketika Hasan ingin salaha Muawiyah, ingin berdamai dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, خطب في الناس فوثب عليه رجل من شيعته. Dia pun khutbah ceramah di hadapan ya syiahnya, di hadapan pengikutnya. فوثب عليه رجل من شيعته يقال له الجراح بن سنان. Lalu merangsaklah seorang ya dari kelompoknya sendiri, dari syiahnya sendiri, yang namanya Jarrah bin Sinan. فأخذ بلجام دابته, ditarik itu ya tali kekang ya tunggangannya ya Hasan bin Ali. Thumma qala, sambil teriak dia bilang, Allahu Akbar, asyrafta kama asyrafa abuka min qabl. Kamu telah musyrik seperti bapakmu musyrik sebelumnya. Lihat orang Syiah menuduh ya yang dia klaim sebagai imamnya, kata orang Syiah sekarang itu siapa? Ali, Hasan, namun dituduh sebagai orang musyrik. Fata'anahu, lalu ditusuk ya sampai tembus ke tulang pahanya. Ya. Ketika itu Hasan dibawa, dibawa ke Madain, yu'alij, ya, berobat, kemudian dibawa juga ke Madinah, sampai akhirnya Hasan bin Ali wafat. Jadi siapa yang membunuh Hasan? Orang Syiah yang membunuh Hasan. Dalam usia ya 45 tahun, masih muda. Hasan bin Ali. Dan tidak luput dari kalian kisah terbunuhnya Husain. Yang kesimpulannya itu pun juga konspirasi orang-orang Syiah tentang terbunuhnya Husain ini, ya mungkin perlu muhadharah sendiri ya, bagaimana mereka ya mengelabui Husain untuk datang ke Irak, kemudian Husain mengirim ya sepupunya namanya Muslim bin Aqil ya, kemudian sampai di Irak dia dapati orang-orang benar-benar mau menyambut Husain ya, namun terjadilah kejadian-kejadian hingga akhirnya ya Muslim bin Aqil pun terbunuh. Kemudian ya dikirimlah pesan kepada Husain, jangan berangkat. Namun berangkat hingga akhirnya ya ketika Husain terbunuh ya tidak ada seorang pun dari tentara Syam ketika itu. Ya, dari tentaranya Muawiyah. Di situ ya hanya ada orang-orang dari ya kelompok Al-Hiram ya, yaitu orang-orang yang mengirim surat kepada Al-Husain menjanjikan bahwa mereka akan menolongnya, namun ternyata mereka juga yang membunuhnya. Makanya sekarang orang-orang Syiah menyesal, ya menyesali yang peristiwa tersebut. Mereka buat satu kebid'ahan baru yang mereka sebut dengan Hari Asyura. Mereka tampar wajah, bahkan kalau dulu pakai tanah, sekarang pakai benda tajam. Itu bisa lihat, ya. Itu sebenarnya bukan sedih terhadap terbunuhnya Husain, akan tapi penyesalan mereka melakukan, ya, khianat terhadap Husain sehingga mereka membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ini perlu muhadharah sendiri karena pembahasannya panjang. Intinya bahwa inilah awal sejarah kelamnya orang-orang Syiah. Bahwa terbunuh dari tangan-tangan mereka afadhilus sahabat. Orang yang paling afdal. Siapa? Utsman, Ali, Hasan, Husain. Kalau darah mereka saja tidak ada harganya, jangan merasa aman bahwa darah kalian itu berharga di hadapan orang-orang Syiah. Maka waspadalah. Ya, waspadalah dari penyebaran ajaran Syiah. Mereka akan tampil pertama-tama dalam bentuk yang ramah. Allah. Karena kalau pertama-tama tampil dengan bentuk yang garang, pasti orang akan lari. Disitulah mereka mulai memainkan perannya. Maka semoga muhadharah yang singkat ini, ya, dapat sedikit memberi, ya, manfaat, ya, ilmu dan pencerahan, dan apa yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum. Ahlu sunnah mengadakan kajian di masjid yang ada kubur, apakah itu tanda perpecahan ahlu sunnah? Bagaimana? Ya, seperti apa maksudnya masjid yang ada kubur? Ada kubur itu bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping, bisa di, ya, samping kanan, bisa samping kiri, atau di dalam. Ya, tahuilah ikhwan, memang tersebar, ya, di tengah-tengah ahlu sunnah bahwa nggak boleh sholat, ya, di masjid yang ada kubur, tapi tanpa pendetilan, sehingga menganggap walaupun kuburannya di belakang, di luar, ya, di luar masjid, di luar bangunan tembok masjid nih, walaupun masih di pekarangan, ya, di kanan, di kiri, di depan, itu nggak boleh juga. Ini hulu, hulu. Antum lihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membolehkan, Syekh Utsaimin membolehkan, ya, Syekh bin Baz membolehkan, dan saya sendiri sholat Jumat di masjid di luar temboknya kuburan. Ini sebelah kiri. Saya juga sholat. Maka tidak mengapa. Maka sebarkan ini. Jangan ulu. Rujuk kepada fatwa ulama kita. Ulama madhab. Ya, Syafi'i, Ahmad, ya, Malik dan Abu Hanifah. Tidak ada yang mengingkari sholat di masjid yang di sekitarnya kuburan. Yang tidak boleh kalau kuburannya di dalam masjid. Yang tidak boleh kalau kuburannya di dalam masjid. Nah, kemudian masalah ini, ikhwan barakallahu fiik, ya, tidak boleh menjadi sebab perpecahan. Karena masail, ya, perkara-perkara agama ada di antaranya, ya, perkara yang ada nasnya. Seperti misalnya haramnya zina, haramnya khamar, haramnya babi. Ini jelas. Enggak boleh ikhtilaf dalam masalah. Kalau ada yang mengatakan bahwa khamar itu halal, maka yunasah, dinasihati. Karena itu kekufuran. Yang menyelisih nas, jadi nasihati. Kalau tidak mau, maka ditinggalkan. Ya, dan yang seperti ini tinggalkan bukan oleh salafiyin saja, ya, bahkan oleh semua kelompok Islam. Ya, tak perlu salafiyin. Ya, Nahdlatul Ulama-nya, Muhammadiyahnya, ya, Persisnya, apalagi, ya, Tawalimnya, menganggap orang yang mengatakan khamr itu halal, babi itu halal, batal Islam. Ya enggak? Ya, sepakati. Seperti itu. Namun di antara masalah ada yang masalah masuk dalam masalah khilafiyah, ada nasnya, namun, ya, berselisih pendapat tentangnya. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan misalnya makruh, ya, maka adalah perkara yang sifatnya khilafiyah ini seseorang, ya, berlapang dada, harus berlapang dada. Boleh mempertahankan pendapatnya, boleh, tapi enggak boleh musuh-musuhan gara-gara ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, man khalafani wa ma'ahu dalil faqad wafaqani. Ingat kaidah ini. Barang siapa yang menyelisih aku dan dia punya dalil, tapi dalilnya benar, walaupun, ya, outputnya beda, outputnya saya mengatakan ya misalnya makruh, si fulan mengatakan hukumnya haram. Tapi sama-sama berdalil dengan ayat atau berdalil dengan hadis. Ya, apakah hadis yang sama atau hadis yang berbeda? Barang siapa yang menyelisihiku dan dia punya dalil, pada hakikatnya dia telah ya sepakat denganku. Apa maksudnya sepakat? Sama-sama mengambil dari dalil. Mengambil dari dalil. Dari Alkitab, dari As-Sunnah. Nah, seperti itu. Atau tidak mengambil dari dalil tapi taklid. Ini juga diantara hal yang berlebih-lebihan. Ya, enggak boleh taklid, enggak boleh taklid. Taklid itu boleh. Kalau enggak boleh taklid berarti harus apa? Harus ijtihad. Semua sini bisa ijtihad, kan? Enggak bisa, kan? Taklid itu boleh. Ya. Taklid itu dibolehkan. Ya, akan tapi yang tidak dibolehkan ta'assub. Ta'assub fanatis, fanatik, ya. Kemudian darinya dibangun apa? Wala wal bara, permusuhan. Yang enggak sepaham dengannya musuh. Ini yang enggak boleh. Ya. Maka dalam perkara-perkara yang sifatnya jadi ada dua. Ya di sini. Ada yang sifatnya khilafiyah. Khilafiyah itu dalilnya ada beda. Ya, cara memahaminya. Yang ketiga yang disebut dengan masalah ijtihadiyah, enggak ada dalil. Enggak ada dalilnya. Ya. Namun hasil ijtihad seperti perkara-perkara yang baru muncul. Maka ulama berijtihad dari keumuman ayat, dari keumuman hadis. Ya. Maka dalam perkara yang sifatnya ijtihadiyah ini kita juga harus berlapang dada. Ya, ijtihadnya mengantarkan dia kepada perkara ini. Tapi dengan catatan dalam ranah yang boleh di situ ijtihad. Karena di sana ada ranah yang tidak boleh ijtihad. Seperti misalnya, oh saya mau ijtihad, ijtihad saya menghasilkan bahwa zina itu ternyata halal. Boleh? Ijtihad dia. Tidak boleh dalam perkara yang ada nasnya, tidak boleh ijtihad. Boleh ijtihad dalam perkara yang tidak ada nasnya. Ya, seperti wasail dakwah, wasilah dakwah radio, ya. Wasilah dakwah dengan ya video, televisi, wasilah. Ya. Wasilah dakwah. Maka boleh seorang berijtihad. Menurut saya enggak boleh. Ya, karena itu gampang. Menurut saya yang lainnya bilang boleh. Ya. Karena yang demikian alasannya demikian, demikian, demikian. Baik, kamu berpegang dengan pendapatmu, saya berpegang dengan pendapatku, terus kita enggak bisa duduk makan bareng apa? Jadi musuh-musuhan, enggak bisa ngaji bareng apa? Ya, ketemu kayak ketemu sama orang kafir, gitu. Cuman masalahnya beda pandangan dalam masalah radio. Subhanallah, begitu ya tidak berharganya seorang muslim kah di matamu? Ya, akhi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam akhir risalah beliau, risalah kitab Tafsir Makna La Ilaha Illallah. Dia mengatakan Allah Allah ya ikhwani. Ingat-ingat Allah wahai saudaraku. Ya. Allah Allah ya ikhwani. Ya. Tamassaku bi asli dinikum, ussahu wa ra'sahu. Berpeganglah dengan pokok agama kalian, ya. Pokok dan pangkalnya dan asasnya yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa uhibbuha wa uhibbu ahlaha. Cintailah kalimat la ilaha illallah ini dan cintailah sesama pemeluk la ilaha illallah. Jadi ukuran kita dalam permusuhan itu syahadatul la ilaha illallah. Tapi mana ahlul bid'ah ya Ustaz? Ya akhi, ahlul bid'ah kalau benar dia ahlul bid'ah. Terkadang seorang tajawuz berlebih-lebihan. Ya, cuman gara-gara dia membolehkan sarana dakwah dengan televisi jadi ahlul bid'ah. Subhanallah, bid'ah. Dari mana ini? Ya. Ahlul bid'ah yang benar dari pendapat ulama tidak dibenci secara mutlak. Sebagaimana pelaku maksiat tidak dibenci secara mutlak. Jadi manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama yang dibenci secara mutlak, siapa mereka orang kafir? Fir'aun, ya Haman, ya siapa lagi? Ya George Bush, siapa lagi? Clinton, orang kafir. Siapa lagi? Ya apa pemimpin Rusia siapa? Putin, ya itu orang-orang kafir. Ya minal Yahud wal Nasara ya wal musyrikin dibenci secara 100%. Dan ada di antara manusia yang dicintai 100%. Siapa mereka? Nabi SAW. Ya, para malaikatnya. Ya. Al-Qur'an dicintai, dia dicintai yang mutlak. Ya. Para anbiya sebelum Nabi SAW dicintai 100%. Ya. Para sahabat radhiyallahu alaihim ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Dan kelompok yang ketiga yang dicintai karena ketaatannya, dibenci karena maksiat. Siapa mereka? Pelaku maksiat. Ya, pelaku maksiat karena maksiatnya kita benci dia. Tapi karena dia Muslim, masih sholat, silaturahim, ya, berpegang dengan Islam, walaupun tidak 100% dia berpegang dengan Islam, karena ketaatannya kita cinta dia. Begitu juga dalam bid'ah, dalam kebid'ahannya kita benci. Tapi dari sisi keislamannya kita lihat dia adalah orang yang mengerjakan sholat. Tapi dengan catatan bukan bid'ah yang kufriyah, bukan bid'ah yang kufur. Ya, maka dia dibenci karena kebid'ahannya, dicintai karena ketaatannya. Ini yang adil. Tapi gara-gara ya televisi berbeda dalam wasilah dakwah. Ini ikut televisi, ini ikut radio, ya ini begini, ini begitu. Itu ikut ustaz pulang, dibenci 100%. Nah, tanya, emang dia orang kafir apa? Ada ya. Ini mandat salaf, mandat yang adil. Ya, maka kita harus insaf. Orang boleh berbuat zalim kepada kita, berpandangan seperti itu, tapi jangan balas kezaliman mereka dengan kezaliman. Kalau kita lakukan seperti yang mereka lakukan kepada kita, berarti kita sama dan apa? Satu kelas, satu level dengan mereka. Ya, maka tarafa' ya. Ya. Keluar ya dari ya, lingkungan yang demikian ini, maka jangan balas kezaliman mereka dengan kezaliman yang sama. Apakah ajaran tarekat termasuk ajaran Syiah? Wallahu a'lam. Sebenarnya ajaran Syiah itu tasarraf, ya. Banyak menginfiltrasi, apa bahasa Indonesia itu? Banyak menyerap ya ke dalam ya ritual ibadah kaum muslimin. Contoh misalnya ya apa yang populer ya, dan biasa dibacakan oleh kaum ibu di pengajiannya. Ya. Mereka sering membaca begini. Sebentar saya ingat-ingat dulu soalnya lama ini memorinya lama. Dulu sempat ingat, sekarang sudah suka lupa. Dia bilang begini. Li khamsatun nutfi biha khairul wabail khatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatima. Ya betul. Ya Rabbana. Li khamsatun nutfi biha. Aku punya lima yang dengannya aku memadamkan api neraka. Siapa mereka? Ya. Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal-Murtada siapa nama? Ali, wabnahuma dua anaknya Hasan Husain, wal-Fatimah mana Aisyah? Mana Aisyah? Aisyah ada di bait yang lain. Aisyah ada di bait yang lain. Dia bilang begini, ya apa dia bilang ini? Sebentar, kita putar dulu ini. Apa yang boleh? Allah Mustafa. Apa itu Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Hah? Apa itu? Hah? Lindung-lindung, kepala lindung. Apa terus? Teman-teman itu. Lindung-lindung, kepala lindung. Apa? Itu disebutkan di situ ya, kawan. Ya, ya. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Aisyah disiksa. Aisyah disiksa. Ya. Nabi, begitu juga siapa? Ya Ali. Ini sebut Ahlul Bait itu cuma mereka lima. Aisyah keluar dari Ahlul Bait. Dalam pengertian orang-orang Syiah. Ya mereka bisa menentang neraka, tapi Aisyah disiksa di alam kubur karena enggak sholat, enggak puasa. Ini kebencian-kebencian yang kita tanpa sengaja ikut melafalkannya karena enggak paham. Karena enggak paham. Ya, makanya harus dipahamkan. Enggak boleh. Gimana cara melakukan ini yang paling penting? Ya, antum insyaallah du'at ila Allah. Semua kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab dakwah bukan cuma ustaz, bukan cuma dai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang pengikut nabinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa mereka berdakwah di atas ilm, di atas basirah. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ya, inilah jalanku, aku menyeru. Ya. Ke jalan Allah di atas ilmu. aku dan orang-orang mengikutiku. Jadi kita ini mengikut Muhammad insyaallah harus berdakwah. Itu yang harus kita yakini sekarang. Kemudian di mana dakwah dalam mengkantar ajaran Syiah? Ada dua jalan. Yang pertama dengan jalan yang frontal. Mengatakan Syiah sesat, Syiah kafir. Kemudian dengan fisik ya dan seterusnya. Ini di antara jalan. Namun ini ikhwan dimuliakan Allah, terkadang cara keras seperti ini ya tidak cocok pada ya adat sebagian kaum muslimin yang enggak tahu. Bisa jadi karena cara keras mereka jadi simpati kepada orang-orang Syiah. Nah, karena cara ini ya ada mudaratnya, maka ada cara yang kedua yang lebih selamat. Gimana? Mereka menjelek-jelekkan Aisyah, sebarkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Mereka menjelek-jelekkan Abu Bakar Utsman, sebarkan keutamaan Abu Bakar Utsman. Ya. Dan juga Umar, ya. Mereka menuduh ya Aisyah berzina, disebutkan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya. Mereka mengajak ya untuk ya misalnya melakukan kesyirikan, maka jelaskan ya apa itu kesyirikan kepada Allah, apa itu tauhid dan apa bahaya kesyirikan. Maka mengedukasi itu lebih penting. Dan itu konten yang paling baik. Dan Syekh Mukbil rahimahullah ini nasihat beliau. Kalau Ahlus Sunnah semangat dalam menyebarkan Islam. Artinya menyebarkan Islam mengedukasi, mengajari umat tentang agamanya. Maka ahlul batil itu akan meleleh dengan sendirinya. Akan meleleh dengan sendirinya. Gitu ya. Maka ini cara yang paling tepat insyaallah. Masalah ziarah kubur ke makam orang saleh ya. Ini wasilah sarana kepada kesyirikan. Ya, dia pada dasarnya syirkun asghar. Ya, syirik kecil kecuali kalau ya ditambah dengan itu ya bentuk tawassul dan syirik. Itu menganggap bahwa doanya lebih diterima di sisi Allah kemudian dia memberikan ibadah kepada sepenuhnya kubur. Ini syirik akbar, pelakunya keluar dari Islam. Batal Islamnya seketika itu juga. Apakah kita tahu keberadaan dia atau kita tidak tahu? Hukumnya di sisi Allah dia batal Islamnya. Dia batal Islamnya. Namun tidak semua orang yang ziarah kubur, makam wali dan seterusnya melakukan perbuatan ini. Ada dari mereka yang menganggap bahwa doanya lebih diterima, maka dia berdoa di sampai kuburan. Dan dia tidak memberikan ibadah sama sekali. Namun kondisinya berbahaya. Karena bisa jadi besok-besok kalau dia ternyata permintaannya hajatnya dikabulkan oleh Allah, mulai ada ketergantungan kepada si penghuni kubur. Barulah ketika itu dia mulai memberikan ibadahnya kepada selain Allah sehingga jatuh kepada syirik akbar yang menjadikan dia kalau mati dalam keadaan itu kekal di neraka jahanam. Maka yang wajib bagi kita adalah menasihati, mendakwahi, menarik tangannya dan memberitahu bahwa perbuatan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi masyarakat awam, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri seorang itu Syiah atau penganut paham Syiah? Susah. Kenapa? Karena Syiah itu punya agama. Ya. Yaitu taqiyah. Ya. Yang orang yang semakin ya kuat taqiyahnya semakin jempol Syiahnya. Semakin jempol Syiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka sulit. Ya. Maka dari situ karena sulitnya untuk mendeteksi ajaran Syiah, orang-orang Syiah, maka yang wajib bagi kita Rasul yang sudah mengerti adalah menyebarkan ajaran Islam yang benar terkait isu-isu yang sering diangkat oleh orang-orang Syiah. Terkait isu-isu yang sering diangkat oleh orang-orang Syiah. Seperti itu. Ya bisa dengan buletin. Ya, punya buletin enggak? Insyaallah bikin buletin. Ya. Dengan kata-kata yang lembut, dengan bahasa yang sejuk, ya, sekali menyinggung masalah tersebut, sekali mengedukasi umat tentang ibadahnya, dan seterusnya. Insya Allah kaum muslimin akan, ya, mengetahui. Jadi sulit, namun bukan, ya, kita tidak bisa mengupayakan dengan cara mengedukasi umat. Apa yang menghalangi Arab Saudi untuk tidak memberi izin kepada Syiah ke Mekah dan Madinah? Masalah politik. Masalah politik. Ya. Karena bisa jadi kan kalau Arab Saudi ya melarang ya, Iran untuk mengirim jemaah hajinya, sebagian muslimin yang tidak mengerti, yang tadinya mereka pro dengan Saudi menjadi kontra dengan Saudi. Apalagi Syiah paling pintar memanfaatkan isu. Ya, dilarang. Ya. Masa orang dilarang pergi haji? Coba itu ngomong ke kampung-kampung tuh Saudi melarang orang pergi haji. Masa iya? Kurang ajar Saudi. Ini benci sama Saudi. Nah, ini yang dijaga. Tampaknya itu, walaupun saya bukan jubir dari kerajaan Saudi ya, tapi tampaknya itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ya mereka meninggalkan kebenaran yang mereka tahu. Ya. Dan orang yang tersesat adalah orang Kristen karena mereka ya mengamalkan ya amalan yang Nah, yang tidak berdasarkan kepada al-ilm. Ya, orang Yahudi ya mengetahui ilm mereka tinggalkan. Orang Nasrani ya mereka beramal tapi tanpa ilmu. Bagaimana dengan orang Syiah dan Khawarij terkait dengan makna dalam surat Al-Fatihah tersebut? Orang Syiah ya mereka ya tidak mengetahui al-haq itu. Tidak mengetahui al-haq. Dan mereka ya dalam kondisi tidak mengetahui al-haq bukan berarti mereka ya dimaafkan. Kenapa? Karena al-haq wadih, hak jelas, hak terang. Ya. Dan juga orang-orang yang serupa dengan mereka dalam kondisi dalam konteks ini. Ya, dalam masalah tauhid, ya, keterangan Allah wadih jelas dalam Al-Qur'an. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian sudah ada Al-Qur'an, kemudian masih menyembah selain Allah. Ya. Sudah ada Al-Quran, masih menyembelih untuk selain Allah. Ini namanya bukan tidak tahu yang dimaafkan. Ini namanya ya berpaling. Ini orang-orang yang berpaling. Sudah ada keterangan tapi mereka berpaling. Begitu juga orang-orang Syiah. Tidak mau tahu. Mereka tutup telinga. Dari hujjah-hujjah Allah dan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang Khawarij ya, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, bersungguh-sungguh hingga mereka ya kelewatan. Ya, namun kondisi orang Yahud, orang Syiah dan orang Khawarij seperti ya langit sama sumur. Seperti langit sama sumur. Orang Syiah yakfur, ya kufur karena melakukan apa? Kesyirikan-kesyirikan. Orang Khawarij yang sahih dari pendapat ulama, mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sesat ya disebabkan karena sikap berlebih-lebihan mereka. Namun tidak jatuh kepada kekufuran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, lagi. Sampai jumpa. Satu lagi, satu aja. Bagaimana hukum kajian Islam lewat televisi? Ini tadi sudah disinggungnya. Bahwa sebagian mengatakan, ya, bahwa TV adalah gambar, TV adalah fitnah dan seterusnya. Ya, sebagian mengatakan ini wasilah, wasilah kepada, ya, sarana penyebaran dakwah. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai rob-rob yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada orang al-Yahud, orang Nasara, ahlul kitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul ta'alu." Ya, katakanlah kepada mereka, "Wahai Muhammad, kemarilah kalian ila kalimatin sawa," kepada kalimat yang kita sekarang. Ya, itu apa? Kalimat lain dari Allah. Sama begitu juga kepada ikhwanuna. Perselisihan yang seperti ini jangan sampai membawa kepada perpecahan. Boleh Anda berpendapat demikian ya, dan menganggap pendapat lain salah. Boleh bagi pihak lain berpendapat lain dan menganggap pendapat Anda salah. Namun persatuan dan kesatuan tetap harus dijaga. Sebagai contoh, ulama yang Anda klaim bahwa tidak boleh dakwah di televisi, tidak boleh dakwah dengan radio misalnya dan seterusnya. Apakah mereka bermusuhan dengan ulama yang membolehkan itu? Ulamanya aja tidak musuhan, kok enti musuhan gitu? Ulamanya aja kalau ketemu duduk, wayak salib bersatu. Ya, kenapa kita yang grassroots ya istilahnya, ya lebih semangat daripada ulama? Tapi semangat yang tidak terbimbing. Maka masalah-masalah seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai sebab perpecahan atau sebab pertikaian. Wallahu ta'ala alam. Mungkin nanti yang tersisa bisa ditanyakan kepada ustaz yang berikutnya. Jazakallahu khairan, ikhwan sekalian dimuliakan Allah. Kita telah sampai kepada akhir dari kajian kita, dan inilah kajian yang saya harap ya memberi sedikit pencerahan tentang ya asal usul penamaan Syiah, ya, dan bahwa mereka memiliki upaya untuk mengelabui kaum muslimin, dan antum telah mengetahui jawabannya, ya, dan juga antum telah mengetahui ya jejak berdarah mereka semenjak Islam, ya, yang pertama. Kalau ya darah ulama, darah para sahabat yang afdal itu tidak berharga ya di mata mereka, maka jangan pernah merasa aman dari makam mereka. Wallahu ta'ala ala alam, ini kajian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.